Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadus Salihin, masih pada bab yang pertama, yaitu babul ikhlas wa ihdarun niyah, bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat, yaitu menghadirkan niat di dalam beramal, baik amalan zahir maupun amalan batin, baik ucapan maupun perbuatan. Kita masuk pada hadis yang kelima. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Yazid ma'nabni Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu anhum, dari sahabat yang mulia Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas, semoga Allah meridhai mereka semuanya. Kata An-Nawawi, wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini, bapaknya dan kakeknya semuanya adalah sahabat. Jadi cucu anak, cucu ayah dan kakek semuanya sahabat. Subhanallah, nikmat yang sangat besar Allah anugerahkan kepada keluarga ini. Kakek, anak dan cucu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, beliau berkata, kana abi Yazid akhrajadananir yatasaddaq biha. Ayahku yaitu Yazid pernah mengeluarkan sejumlah dinar untuk bersedekah dengannya. Fawada'aha inda rajulin fil masjid, lalu beliau menitipkan kepada seseorang di masjid. Maksudnya meminta orang tersebut untuk memberikan kepada yang berhak menerimanya. Faji'tu fa'akhadtuha, lalu aku datang ke masjid, maka aku pun mengambil sedekah tersebut. Artinya beliau dapat bagian juga. Fa'ataituhu biha, lalu aku datang kepada ayahku dengan membawa harta tersebut. Faqal, lalu ayahku berkata, wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah saya tidak berniat untuk bersedekah kepadamu. Kenapa kamu yang terima? Maka kata Abu Yazid, فَخَصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ, maka aku pun mengadukan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta keputusan, minta pengadilan. Ya, bisa dibuka pada hadis yang kelima. Faqal, lalu beliau bersabda, laka ma nawaita ya Yazid, bagimu apa yang engkau niatkan wahai Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an, dan bagimu apa yang telah kamu ambil wahai Ma'an. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik, jadi hadis ini berbicara tentang ayah dan anak yang berselisih. dan kakek mereka juga sahabat. Subhanallah, keluarga sahabat, kakek, anak dan ayah. Ya, kebanyakan kalau ada keluarga itu hanyalah ayah dan anak. Ini sampai cucunya juga. Ya, seperti Umar radhiyallahu anhu dan anaknya Abdullah bin Umar. Kemudian sahabat Az-Zubair dan anaknya Abdullah. Sahabat Amr bin As dan anaknya Abdullah. Iya, tapi di dalam hadis ini disebutkan kakek, ayah dan anak. Baik. Ini anugerah dan keberkahan yang Allah berikan kepada sebuah keluarga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menganugerahkan kepada mereka anak yang saleh. Makanya di antara kunci pendidikan anak yang paling baik, yang mungkin banyak kaum muslimin tidak menyadarinya, yaitu kesolehan orang tua. Kesolehan orang tua. Jangan dulu berpikir bagaimana kita mendidik anak kita, tetapi yang pertama adalah bagaimana kita mendidik diri kita untuk menjadi orang yang soleh. Karena di antara anugerah yang Allah akan berikan kepada orang yang soleh adalah anak yang soleh. Seperti dalam kisah Nabi Khidir alaihi salam dengan Nabi Musa alaihi salam, tentang dua orang anak yatim yang harta mereka Allah jaga. Dua orang anak yatim yang harta mereka Allah jaga. Bapaknya sudah meninggal. Mereka berdua punya harta. Tetapi mereka berdua masih kecil, belum bisa mengelola hartanya tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Khidir untuk menegakkan pagar yang di bawahnya ada harta mereka berdua, supaya harta tersebut setelah mereka dewasa bisa mereka nikmati. Jadi kedua anak tersebut dan harta mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam kisah tersebut, wa kana abuhuma shaliha. Bapak kedua anak tersebut dahulu ketika hidupnya adalah seorang yang soleh. Wa kana abuhuma shaliha. Maka disimpulkan para ulama, dikarenakan kesolehan bapaknya, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan anak yang soleh dan memberikan penjagaan. Memberikan penjagaan kepada anak tersebut. Sampai-sampai ada ulama salaf dahulu, dia berkata kepada anaknya, wahai anakku, saya tambah solatku, yaitu solat-solat sunnah, itu karena kamu. Maksudnya supaya Allah menjagamu. Itu yang dipahami para ulama. Kalau dia soleh, maka Allah akan memberikan penjagaan kepada anak keturunannya. Ya, sebaliknya juga para ulama ussalaf dahulu, apabila mereka dapati dari kalangan keluarganya yang berbuat dosa atau durhaka kepada mereka, maka yang pertama mereka lakukan adalah bertobat, karena mereka khawatir jangan sampai itu terjadi disebabkan kemaksiatan yang dia lakukan. Ya, sehingga Allah berikan hukuman kepadanya, keluarganya atau anaknya menjadi durhaka kepadanya. Ya. Makanya di antara ulama salaf dahulu ada yang punya istri durhaka. Ya, di antara ulama dahulu. Kemudian orang-orang mengatakan kepadanya, kenapa enggak ceraikan saja? Ya. Apa kata beliau? Saya khawatir kalau saya ceraikan dia, nanti saya dapat azab yang lebih parah lagi. Ya. Artinya apa jemaah sekalian? Beliau merasa kedurhakaan istrinya karena dosa-dosa yang dia lakukan kepada Allah. Maka Allah berikan hukuman dengan istrinya yang menentangnya, durhaka kepadanya. Jadi itu sangat beriringan, sangat berhubungan antara ketaatan kita kepada Allah dan kebaikan keluarga kita. Baik, ini faedah yang bisa kita petik. Qala, beliau berkata bahwa bapaknya yaitu Yazid pernah menitipkan sedekah untuk dibagi-bagikan di masjid. Ternyata salah satu yang mendapatkan sedekah adalah putranya sendiri, padahal bapaknya tidak meniatkan untuk putranya. Dikatakan para ulama, ini ada dua kemungkinan. Karena orang yang membagi sedekah itu, dia tidak tahu kalau ternyata itu anaknya Yazid. Iya. Dan dia juga, kemungkinan yang kedua, memang orang yang berhak. Dia sudah tahu, tapi karena dia berhak, dalam artian dia fakir, sehingga dia pun mendapatkan bagian. Iya. Tapi ternyata setelah dia ketemu bapaknya dengan membawa harta tersebut dan bapaknya mengenali itu adalah sedekah yang dia bagi-bagikan, bapaknya pun kaget dan berkata kepadanya, saya enggak niat untuk bersedekah kepadamu, bukan untukmu. Iya. Lalu hal itu dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta keputusan yang adil, yang seharusnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lakama nawaita ya Yazid walakama akhadta ya Ma'an, bagimu apa yang telah engkau niatkan wahai Yazid, dan bagimu apa yang telah kamu ambil wahai Ma'an. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempermasalahkan hal tersebut. Iya. Maka pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama adalah hadis ini menunjukkan kepada kita pentingnya niat di dalam beramal. Apa yang engkau niatkan wahai Yazid. Jadi tidak masalah walaupun dia enggak niatkan untuk diberikan kepada anaknya, dia niatkan untuk orang fakir yang lain. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah, kamu sudah dapat pahala sesuai dengan niatmu. Sesuai dengan niatmu. Iya. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah memberikan contoh yang lain, di mana seseorang itu sudah mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya walaupun tidak sampai pada tujuan. Contohnya kata beliau, orang yang mengeluarkan zakat, dia berikan kepada orang yang ternyata orang kaya. Pada awalnya dia belum tahu, dia mengira orang tersebut orang fakir. Ternyata setelah dia berikan, maka baru menjadi jelas baginya dia orang mampu. Berdasarkan hadis ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dia sudah mendapatkan pahala, zakatnya sudah sah. Iya, karena yang terhitung adalah niatnya, yang teranggap adalah niatnya. Baik. Contoh lain kata beliau, seseorang ingin mewakafkan sebagian hartanya. Saya niat mewakafkan rumah itu, padahal dalam niatnya rumah yang kecil, tapi dia salah tunjuk, ya, dia tunjuk yang besar. Maka kembali kepada niatnya, ya, jangan, nggak boleh diambil yang besarnya, diambil yang kecilnya. Jadi ini hadis berlaku juga di sini, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan yang kecil, hanya saja dia salah tunjuk rumah yang besar, maka yang kecil itulah yang seharusnya diwakafkan. Iya. Contoh lain kata beliau, orang yang tidak bisa membedakan antara umroh dan haji, lalu ketika dia melakukan haji bersama orang-orang, maka dia mengatakan labbaika hajjan, padahal yang dia maksudkan umroh dulu baru haji. Maksudnya apa? Haji tamattu. Haji tamattu itu kan dimulai dari umroh dulu. Iya. Tapi dia enggak bisa bedakan bagaimana seharusnya. Dia enggak mengatakan, seharusnya dia mengatakan Allahumma labbaika atau labbaika umratan mutamatti'an bila biha ilal hajj, atau yang semisalnya. Tapi dia langsung mengatakan labbaika hajjan, namun niatnya adalah umrah dulu. Umrah dulu, baru tahallul sampai tunggu hari-hari haji berikutnya, baru dia mulai ihram kembali, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah dia mulai ihram lagi. Itu yang dia maksudkan. Maka niatnya sah walaupun dia salah ucap. Baik, jadi amalannya sesuai dengan niatnya, tidak ada masalah. Jadi dia enggak harus berihram terus. Ya. Dia enggak harus berihram terus sampai datang tanggal 8 Dzulhijjah. Dia umroh dulu sampai tahallul dia sudah halal, nanti tanggal 8 Dzulhijjah baru dia ihram lagi. Baik. Demikian pula seorang suami berkata kepada istrinya, kamu talak, kamu sudah ditalak. Padahal yang dia maksudkan talak di sini adalah lepas dari ikatan. Mungkin istrinya lagi terikat tadi, lalu dia katakan kamu lepas dari ikatan. Nah, dia tidak memaksudkan untuk mentalak istrinya. Maka yang seperti ini adalah kembali kepada niatnya. Walaupun kata-katanya sudah jelas kamu talak, namun bukan yang itu dia maksudkan, kembali kepada niatnya. Ini contoh-contoh penerapan, kata beliau, contoh-contoh penerapan hadis ini di dalam berbagai bab. Jadi masya Allah, hadis ini dalam permasalahan niat ini bisa ditempatkan di dalam berbagai bab. Jadi niat sangat berperan penting di dalam amalan seseorang. Baik. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasanya boleh bagi seseorang untuk bersedekah kepada anaknya sendiri. Boleh bagi seseorang untuk bersedekah kepada anaknya sendiri. Bahkan apabila anaknya itu termasuk orang fakir, maka justru anaknya yang lebih berhak untuk mendapatkan sedekah. Iya. Karena kaidah umum dalam syariat, perbuatan baik yang kita lakukan untuk orang lain, maka keluarga kita lebih berhak. Keluarga kita lebih berhak. Kenapa jemaah sekalian? Karena kita akan dapatkan pahala dua. Kalau keluarga kita orang fakir, kemudian kita berikan sedekah, kita dapat dua pahala. Satu pahala sedekah, satu pahala menyambung atau menguatkan hubungan kekerabatan. Dan ini ibadah yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, hendaklah dia menyambung hubungan kekerabatan. Iya. Jadi hubungan kekerabatan itu dijaga. Dijaga dengan apa? Dengan akhlak mulia, dengan nasihat yang baik, juga dengan sedekah dan hadiah. Ya, ini sangat baik untuk menjaga hubungan tali kasih sayang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tahadu tahabbu." Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Oleh karena itu, istri Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau ingin bersedekah, yang bernama Zainab, maka kata Ibnu Mas'ud, "Kamu bersedekah kepadaku dan kepada anak kita itu lebih bagus." Karena Ibnu Mas'ud orang fakir, kebetulan dia mendapatkan istri yang berada, ya, yang memiliki harta. Suatu hari istrinya ingin bersedekah, kata Ibnu Mas'ud, "Saya lebih berhak untuk dapatkan sedekahmu. Demikian pula anak kita." Kata istrinya, "Tunggu dulu, saya tanya dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Iya. Maka istrinya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan, "Benar enggak apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud bahwa beliau lebih berhak mendapatkan sedekah dariku?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shadaqa Ibnu Mas'ud, telah benar Ibnu Mas'ud. Zaujuki wa waladuki ahakku man tasaddaqti bihi alaihim." Suamimu dan anakmu adalah yang lebih berhak untuk kamu bersedekah kepada mereka. Iya. Dan itu kaidah umum. Kaidah umum bahwa bersedekah atau semua perbuatan baik, semua perbuatan baik kepada orang lain, keluarga kita lebih berhak. Tapi banyak orang terbalik, ya. Kalau dia di luar rumah, di kantor misalkan, di lingkungan pekerjaannya, masya Allah terkenal baik sekali, ramah, apalagi sama apa namanya pelanggan, sama rekan kerja, iya, baik, senyum, masya Allah. Tapi kalau di rumah, dia suka menyakiti istrinya, istrinya nggak bisa salah sedikit aja, langsung dimarah-marahin, gampang emosi, gampang main tangan, ya. Anak-anaknya salah sedikit, nakal sedikit, langsung dipukuli. Nah ini salah kaprah. Mestinya keluarga itu yang lebih berhak kita berbuat baik kepada mereka. Apakah dengan akhlak kita, dengan sikap kita, dengan senyum kita, maupun dengan harta kita. Iya. Jadi Rasulullah SAW tidak menyalahkan bahwa dia sudah memberikan sedekah kepada anaknya walaupun dia tidak niatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan hal tersebut. Baik. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasannya boleh bagi seseorang memberikan zakat kepada anaknya. Ya, ini juga disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala. Hadis yang mulia ini menunjukkan boleh seseorang memberikan zakat kepada anaknya. Tetapi kata beliau, itu dengan syarat. Syaratnya adalah tidak menjatuhkan atau menghilangkan kewajibannya sebagai seorang ayah yang harus menafkahi anaknya. Jadi jangan karena dia sudah beri zakat, dia tidak mau lagi memberi nafkah kepada anaknya. Iya, itu salah. Itu namanya dia lari dari kewajiban. Dia lari dari kewajiban. Itu namanya siasat buruk di dalam syariat. Ya, zakat dia berikan kepada anaknya sendiri, padahal memang anaknya sudah seharusnya dinafkahi. Itupun kata Syekh Nuzaimin rahimahullah, dia berikan zakat kepada anaknya karena memang anaknya butuh. Misalkan dia fakir atau kebetulan dia punya hutang misalkan. Jadi zakatnya itu untuk membayarkan hutangnya, karena orang yang berhutang termasuk yang berhak menerima zakat. Ya, termasuk yang berhak menerima zakat. Tetapi jangan sampai kemudian nafkah yang biasa dia berikan kepada anaknya dihentikan dengan alasan sudah diberi zakat. Ini tidak dibenarkan. Iya. Oleh karenanya banyak ulama melarang memberi zakat kepada orang yang sudah seharusnya kita nafkahi. Orang yang sudah seharusnya kita nafkahi. Iya. Karena memang sudah kewajiban kita untuk memberikan nafkah kepada mereka. Kenapa diambil dari harta zakat? Ya, hanya saja itu dibolehkan dalam kondisi memang dia membutuhkan. Ya, contohnya itu tadi, anaknya punya hutang, maka boleh dibayarkan hutangnya dari harta zakat yang seharusnya dikeluarkan oleh ayahnya. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya kita mewakilkan orang lain untuk mensedekahkan harta kita. Boleh kita mewakilkan orang lain untuk mensedekahkan harta kita. Ini yang dilakukan oleh sahabat ini. Beliau mewakilkan kepada sahabat yang lain untuk mensedekahkan hartanya. Iya. Dan juga di situ ada pelajaran penting. Beliau suruh bagikan di masjid. Artinya apa? Mencari orang-orang yang soleh. Itu yang lebih afdol. Kita bersedekah kepada orang fakir dan dia orang yang soleh. Terlebih lagi para penuntut ilmu, mereka yang paling berhak untuk mendapatkan bantuan dari kita. Kenapa jemaah sekalian? Karena para penuntut ilmu ini, mereka di jalan Allah, dan mereka ini mesti fokus menuntut ilmu. Kalau mereka disibukkan dengan apa namanya harus mencari pekerjaan, maka akan terlalaikan dari menuntut ilmu. Ya, makanya ada dua orang bersaudara di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang dari mereka itu bekerja. Salah seorang lagi enggak bekerja sama sekali. Kerjanya cuma bolak-balik bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntut ilmu. Maka suatu hari saudaranya yang bekerja ini akhirnya mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengeluhkan saudaranya. Ya. Tutup pintunya, Pak. Ya. Beliau mengeluhkan saudaranya yang tidak bekerja, tidak ikut membantu, hanya sibuk menuntut ilmu. Ya, dan dia yang membiayai saudaranya tersebut. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaku bihi. Bisa jadi kamu diberi rezeki karena dia. Artinya apa, jemaah sekalian? Salah satu pintu rezeki seseorang membantu penuntut ilmu. Ya, salah satu pintu rezeki yang besar membantu para penuntut ilmu. Karena penuntut ilmu ini di samping dia fakir, dia berada di jalan Allah. Dan masa depan Islam di tangannya ini. Ya, ini enggak main-main penuntut ilmu. Masa depan Islam di tangan mereka. Ya. Kalau mereka enggak fokus menuntut ilmu, terganggu dengan harus mencari penghidupan mereka, maka bagaimana masa depan Islam? Ya, dia enggak akan sempurna dalam meraih ilmu yang bermanfaat. Siapa yang mendidik anak-anak kita di masa depan? Ya, kalau enggak ada generasi sekarang yang menuntut ilmu. Iya. Jadi itu lebih afdal, memberikan sedekah kepada para penuntut ilmu. Iya. Dan secara umum memperhatikan orang-orang yang lemah dan orang-orang fakir di sekitar kita adalah sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa hal tunsaruna illa bidu'afaikum." Tidaklah kalian mendapatkan pertolongan kecuali karena orang-orang lemah kalian. Maksudnya karena kalian memperhatikan orang-orang lemah tersebut. Iya. Demikian pula dikatakan para ulama, ketika beliau menitipkan sedekah itu kepada orang lain, beliau tidak memberikan secara langsung, di situ ada satu bentuk menyembunyikan sedekah. Di situ nilai afdolnya. Karena orang enggak tahu ternyata sedekah itu dari dia. Itu di situ juga ada nilai pahalanya yang besar, karena dia menyembunyikan sedekahnya, menyembunyikan amalannya. Karena pada asalnya bersedekah itu lebih afdol disembunyikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum." Apabila kalian menyembunyikannya, yaitu menyembunyikan sedekah, dan kalian memberikan kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagi kalian. Maka berdasarkan ayat ini, kata para ulama, bersedekah secara tersembunyi, orang enggak tahu kalau kita bersedekah, itu lebih afdol. Kecuali ada satu maslahat rajihah, ada maslahat yang sudah jelas, maslahat yang besar, sehingga kita perlu bersedekah terang-terangan. Iya. Misalkan untuk pengajaran kepada saudara-saudara kita yang lain, kita bersedekah terang-terangan supaya mereka ikutan bersedekah. Supaya mereka ikutan bersedekah. Iya. Atau bisa juga karena ingin hubungan semakin akrab, hubungan semakin dekat antara kaum muslimin, maka kita langsung memberikan sedekah kita kepada orang-orang fakir. Iya. Atau bisa juga untuk kemaslahatan yang lain, untuk mengajak seseorang beriman kepada Allah atau semakin taat kepada Allah. Itu termasuk metode yang baik yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Memberikan sedekah kepada orang-orang fakir, bahkan orang kafir sekalipun, supaya mereka tertarik masuk Islam. Seperti yang terjadi pada seorang Arab Badui, kafir yang kasar, minta harta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau memberikan kepadanya kambing sebanyak satu lembah. Ya, enggak tanggung-tanggung diberikan. Lalu dia pulang ke kampungnya dan mengatakan kepada kaumnya, "Ayya qaumi aslimu fa inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr." Wahai kaumku, ayo kita masuk Islam semua karena Muhammad memberikan pemberian tanpa takut dengan kefakiran. Iya. Jadi di dalam perbuatan sahabat tersebut bersedekah dengan cara menitipkan, itu ada nilai keutamaan, yaitu menyembunyikan sedekah. Dan secara umum menyembunyikan amal soleh itu lebih baik, itu lebih ikhlas. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innallaha yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang merasa cukup dan yang tersembunyi. Iya, enggak terkenal dia. Dia punya amalan-amalan tetapi dia enggak terkenal. Dia enggak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Iya, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang merasa cukup dan yang tersembunyi. Iya. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini adalah boleh melakukan amalan berdasarkan keumuman satu perintah. Ya, misalkan kita ditugaskan seperti yang terjadi pada sahabat ini. Beliau ditugaskan atau diminta untuk membagikan sedekah. Ini sifatnya perintahnya umum. Jadi dia enggak harus memilih orang-orang tertentu saja, siapa saja orang fakir, maka boleh dia berikan sedekah kepada mereka. Iya. Jadi kalau perintah sifatnya umum, ya kita kerjakan sifatnya umum juga. Iya. Tidak harus kita mencari perincian-perincian. Kemudian juga pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasannya boleh antara orang tua dan anak itu kemudian berhukum. Ya, ketika terjadi perselisihan antara orang tua dan anak, boleh kemudian berhukum ke pengadilan. Boleh berhukum ke pengadilan. Dan itu bukan termasuk kedurhakaan. Kecuali kalau ada salah satu yang berbuat zalim, apalagi kalau si anak yang berbuat zalim, maka itu kedurhakaan. Ya. Misalkan orang tuanya, ibunya meninggal dunia, kemudian si anak mau mengambil warisan semuanya, bapaknya enggak mau dia berikan. Nah, itu durhaka namanya. Ya. Tapi kalau tidak mengandung kezaliman, maka itu bukan kedurhakaan. Ada macam perselisihan biasa yang mereka belum paham bagaimana cara mengambil keputusan, kemudian ayah dan anak ini datang ke pengadilan. Itu hal yang biasa. Itu adalah hal yang biasa. Ya, selama tidak ada di situ kezaliman baik dari pihak bapak kepada anak atau dari pihak anak kepada orang tua. Ya, ini disebutkan para ulama sebagaimana yang dilakukan oleh dua orang sahabat ini. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta keputusan hukum. Maka hal ini dibolehkan. Iya. Baik. Jemaah sekalian, pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasannya para sahabat itu tidak suka meminta-minta. Tidak suka meminta-minta. Iya, walaupun mereka orang fakir, mereka butuh. Tetapi kalau diberi tanpa meminta, maka mereka terima. Inilah yang bisa kita petik dari perbuatan sahabat ini. Ketika dibagi-bagikan harta di masjid, dibagi-bagikan sedekah, dan dia merasa dia berhak karena dia orang fakir, maka dia ambil tanpa dia memintanya. Iya. Dan ini termasuk akhlak mulia, akhlak kaum muslimin. Walaupun kondisi kita fakir, kita bekerja dengan tangan kita, walaupun masih kekurangan atau sangat cukup, tidak berlebihan, itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik daripada kita harus meminta-minta. Ya, ini subhanallah teladan yang baik dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi kalau kita diberi, kalau kita diberi tanpa kita meminta, maka bukan sebuah aib untuk kita menerimanya. Untuk kita menerimanya. Bahkan terkadang sangat dianjurkan untuk kita terima. Kalau kita enggak terima, akan menyebabkan orang yang memberi itu jadi bersedih hati. Maka sebaiknya kita terima. Hanya saja ada juga keadaan yang lebih bagus enggak diterima. Kapan itu? Kalau kita punya prasangka kuat, nanti orang ini dia suka ngungkit-ngungkit. Ya, dia suka ngungkit-ngungkit pemberiannya. Maka kata para ulama, sepatutnya tidak diterima. Ya, kalau ada prasangka kuat. Tapi pada asalnya boleh, dan bahkan sangat dianjurkan kalau kita khawatir itu akan menyakiti dia kalau enggak terima. Tetapi kalau kita sudah kenal orangnya, jangan-jangan dia suka mengungkit. Ya, apalagi sudah pernah terjadi dia suka mengungkit-ungkit pemberian, maka tidak boleh kita menerimanya. Sampai-sampai dikatakan para ulama, kalau orang enggak punya air untuk wudu, kemudian ada yang memberikan air, tetapi dia terkenal suka mengungkit-ungkit, itu enggak boleh diterima. Lebih bagus tayamum. Ya, lebih bagus tayamum. Ya, demikian yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Adapun meminta-minta, maka ini sesuatu yang tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat beliau, "Wala tas'alun nasa syai'an." Janganlah kalian meminta-minta kepada manusia sedikit pun. Demikian pula beliau bersabda, "Wa ajmi'il ya'sa amma fi aydin nas." Himpunlah keputusasaan dari harta yang ada di tangan manusia. Jangan berharap kepada mereka, berharaplah kepada Allah, apalagi sampai meminta-minta kepada mereka. Dan termasuk dosa besar apabila orang itu dia mampu bekerja atau dia bukan orang fakir, lalu kemudian dia meminta-minta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala min ghairi faqrin faka'annama ya'kulul jamr." Barang siapa yang meminta tanpa sebab dia orang yang fakir, maka seakan-akan dia memakan bara api. Seakan-akan dia memakan bara api, yaitu apa yang dia minta tersebut bagaikan dia meminta bara api untuk dia masukkan ke dalam mulutnya. Na'udzubillah. Jamaah sekalian, inilah yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.